simpan selaksa peristiwa. Benturan dan hempasan terpaham di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur darah, namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengat, memikul beban yang makin sarat, kau tetap bertahan. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan semangat tak pernah pudar. Meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. meski langkahmu kadang gemetar,